Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala'udwana illa ala zalimin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas ayat ke-78 dari surat An-Nahl yang akan mencoba untuk memberikan pengetahuan kepada kita dan sekaligus menyadarkan kita tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat 78 ini Allah menjelaskan kepada kita siapa kita sebenarnya dan siapa sang pencipta kita. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu Allah sudah memberikan penjelasan bahwa Dia layak sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, karena Dia memberikan rezeki, karena Dia memberikan segala kebutuhan manusia, maka di dalam ayat 78 ini Allah kembali menunjukkan tentang kehebatan dirinya, tentang keagungan dirinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jangan pikir bahwa kita keluar dari perut ibu kita itu karena keluar sendiri, keluar karena permintaan kita. Tidak, akan tetapi Allah mengatakan wallahu akhrajakum. Kamu keluar itu bukan karena sudah lengkap 9 bulan dalam perut ibu kamu, tetapi kamu keluar karena wallahu akhrajakum. Allah yang mengeluarkan kamu. Ya, karena berapa banyak ada yang belum 9 bulan sudah keluar, itu adalah kehendak Allah. Ada yang lebih 9 bulan juga masih tetap dalam perut ibunya. Ya, karena dalam satu riwayat dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu lebih 9 bulan berada dalam kandungan ibunya. Jadi Allah ingin menjelaskan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dan ini adalah kekuasaan Allah. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa kita dikeluarkan oleh Allah dari perut ibunya setelah sebelumnya kita memiliki kehidupan di dalam perut ibu kita. Akan tetapi kehidupan kita masih merupakan kehidupan yang menempel, kehidupan yang berada di dalam pertanggungan kehidupan ibu kita, dan merupakan suatu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar bahwa kita kemudian diberikan kehidupan sendiri. Dan tidak itu saja, ketika dikeluarkan waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, Allah memperlengkapi kita dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan juga dengan hati, agar kamu menjadi la'allakum tashkurun, menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi memang begitu sangat banyak curahan dan limpahan kasih dan rahmat Allah kepada kita, keutamaan dan keistimewaan. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengetahui apapun ketika kamu keluar dari perut ibumu, tidak memiliki apapun. Pertanyaannya adalah kenapa setelah dewasa kamu malah ketika punya harta lupa bahwa kamu itu tidak memiliki apapun ketika kamu lahir, ya? Hanya karena pemberian Allah lah kamu kemudian memiliki, ya. Ketika kamu sudah menjadi orang berilmu, menjadi orang yang mampu bekerja keras, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, kenapa kita lupa bahwa yang memberikan seluruh kemampuan, sarana, fasilitas buat kehidupan kita itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui ayat ini kita diingatkan untuk menyadari siapa diri kita dan siapa pencipta kita. Satu hal yang harus kita pahami bahwa memang kita adalah manusia yang diberikan anugerah yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selayaknya kita menjadi hambanya yang patuh, pasrah dan tunduk kepadanya dengan tidak melupakan usaha kita untuk memakmurkan kehidupan muka bumi ini. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih perdana, benar apa yang disampaikan. bahwa hidup ini harus disyukuri dengan memakmurkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri hidup, la'allakum tashkurun. Allah menciptakan kita agar kita mensyukuri hidup, bahwa kita ini adalah makhluk yang luar biasa. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, karena apa? Karena kita ini adalah satu dari jutaan sel sperma yang ingin lahir di muka bumi ini, dan kitalah yang lahir. Bukankah kita menjadi makhluk yang luar biasa? Kita adalah makhluk para juara. Kita yang telah terlahir ini semuanya adalah juara. Untuk itu jangan sia-siakan hidup ini. Sangat sedih kita melihat para pemuda Islam yang telah tamat SMA menganggur, tidak bisa masuk universitas, atau ada kerjaan tidak bisa bekerja. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Karena apa? Karena makhluk yang luar biasa para juara ini sebenarnya adalah makhluk yang bisa memberi kontribusi dengan kondisi tubuh yang lengkap. Orang yang tidak memiliki mata saja, buta, bisa menghasilkan ratusan ribu di pinggir jalan. Bagaimana mungkin mahasiswa yang tamat S1, yang tamat SMA, tidak bisa menghasilkan uang lebih dari itu? Tidak bisa menyebarkan kebaikan, menjadi relawan-relawan kebaikan bagi tersebarnya kemakmuran di bumi ini sebagai wujud rasa syukur bahwa kita adalah sang juara. Untuk itu, hidup ini terlalu sedih kalau disia-siakan. Syukuri hidup ini karena kita adalah para juara. La'allakum tashkurun. Maka bagaimana mensyukuri hidup ini? Hidup ini perlu berilmu, tidak harus di kelas secara teori, tetapi di tengah masyarakat kita bisa belajar banyak hal. Karena ilmu itu akan menumbuhkan kebijaksanaan. Hidup ini harus berbagi, tidak harus melalui harta. Dengan harta pun kita bisa berbagi. Kalimatun thayyibah, kata-kata memotivasi orang untuk tetap bergairah, itu juga berbagi. Karena apa yang kita bagi itu dapat membahagiakan orang lain. Hidup ini harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita, karena orang yang beriman tahu betul visi misi hidup ini, bahwa dunia bukanlah tujuan, dia adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat. Hidup ini juga harus berkasih sayang, karena Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya mengasihi kita, maka berkasih sayang merupakan manifestasi dari la'allakum tashkurun itu. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Saya sangat tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa kita harus malu kalau ternyata kita dengan segala kelengkapan tubuh, panca indera, kalah dengan orang buta yang mampu menghasilkan ratusan ribu di pinggir jalan. Artinya apa? Kita harus ingat kembali bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala fasilitas dan kelengkapan serta kemampuan hidup yang menunjang kita untuk tampil menjadi orang-orang yang berhasil. Saya baru membaca buku 12 formula dahsyat untuk meraih kesuksesan di masa depan. Salah satu yang diceritakannya adalah tentang seseorang anak yang dilahirkan dalam keadaan buta, akan tetapi ternyata memiliki buta dan lumpuh, memiliki kemauan yang kuat untuk belajar. Sampai dia pergi ke sekolah itu terkadang jatuh di becek-becek, ya diangkat orang ke atas mobil ke sekolahnya. Begitulah yang terus dilakukannya. Karena ketidakmampuannya, dia belajar bahasa Inggris melalui radio dan akhirnya berhasil menguasai bahasa Inggris dan menghasilkan karya tulis. Dan yang lebih hebat daripada itu, dia mampu mencapai gelar doktor walaupun dengan kondisi tubuhnya yang buta dan lumpuh. Yang satu hal yang paling menarik di situ adalah bahwa manusia harus menyadari betul kekuatannya. Kita harus paham dan kita harus menyadari bahwa kita diberikan oleh akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kemampuan daya pikir kita, kecerdasan kita, kita mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang mengatakan, saya tidak mampu untuk menghafal, otak saya lemah untuk belajar, saya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kita diberikan segala fasilitas, kelengkapan, kekuatan tubuh, pendengaran dan sebagainya oleh Allah. Dan kalau ini kita pahami dengan baik, maka sesungguhnya kembali lagi kita akan sampai kepada suatu kesimpulan, kita tidak layak untuk memberikan banyak alasan di dalam kehidupan ini. Kita harus belajar karena diberikan kemampuan kecerdasan oleh Allah. Kita harus mampu untuk bekerja dengan otot-otot kita karena memang kita diberikan kemampuan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tubuh kita. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, satu hal yang cukup menarik bahwa manusia ketika mengangkat dua buah besi, dia mengetahui mana besi yang berat. Bukan karena indera mata, bukan karena indera pendengaran, tetapi karena indera yang lain yang diberikan oleh Allah, yaitu indera otot yang mampu untuk merasa mana yang terberat dari dua besi yang kita angkat tersebut. Jadi subhanallah, dengan segala kasih sayangnya Allah memberikan kita segala kelengkapan hidup kita, memberikan segala yang kita butuhkan untuk mampu menjadikan kita menjadi orang-orang yang memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Satu saja pertanyaannya yang harus kita renungkan, apa yang sudah kita lakukan untuk memakmurkan kehidupan kita? Ataukah kita menjadi orang-orang yang menjadi beban orang lain, menjadi orang yang tidak memiliki kepercayaan diri dan mengatakan, saya tidak mampu, saya bodoh, saya tidak bisa dan sebagainya, yang hanya membuat hidup kita menjadi hidup yang sengsara, tidak mampu membahagiakan bagi orang lain. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita tersadar bahwa kita harus melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Mari kita bekerja, mari kita belajar, dan mari kita mengaktifkan seluruh panca indera kita karena kita mampu melakukannya dan Allah sudah memberikan kemampuan itu buat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.